بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita sudah membahas tentang ciri-ciri atau lima ciri orang-orang yang muttaqin. Kemudian kita masuk kepada apa janji Allah untuk orang yang muttaqin. Allah menyatakan di ayat kelima, di ayat kelima dari surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, ulaika ay al-mawsufuna al-mawsufuna bitilka sifatil hamidati bitilka sifatil hamidati. Ulaika, mereka, ai maksudnya ialah al-mausufun, orang-orang yang bersifat, al-mausufun orang-orang yang bersifat, bitilka sifatil hamidati, dengan sifat-sifat yang al-hamidah, yang terpuji. Al-sifat jamak dari al-sifat, pakai bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya pakai tak marbutah, as-sifatun, as-sifatu, tak marbutah. Kalau ini tak maftuhah, as-sifat. Bitilka sifati al-hamidati, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji tersebut. Mereka itulah ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Hudam mir rabbihim, petunjuk dari Tuhan mereka itu, ay, kata Syekh, ala hudan azim, ala hudan azimin, di atas petunjuk yang agung. Li'anna tankira lit'azimi, karena dengan dinakirahkan, nakirah itu yaitu tanpa alif lam, ya, bukan alal huda tetapi ala hudan mir rabbihim. Nah, di sini tidak pakai alif lam, nah, ini nakirah. Lianna tankir, ya, karena tankir dengan dinakirahkannya, lit'azim, untuk menunjukkan makna agungnya. Tankir dinakirahkan, dinakirahkannya hudan itu untuk menunjukkan makna yang agung, ya. Nah, maka berarti di sini hudan, di sini maknanya ialah hudan azim, ala hudan azim, di atas petunjuk yang agung. Wa ayya hidayatin, dan petunjuk mana yang a'zamu, yang lebih agung, min tilka sifatil madhkurati, daripada sifat-sifat yang tersebut itu tadi. Petunjuk mana yang lebih agung dari itu? Al-mutadhamminu lil aqidati sahihati wal a'malil mustaqimati, yang mengandungi sifat-sifat yang agung itu, mengandungi aqidah yang benar, al-aqidah sahihah, dan mengandungi al-a'mal al-mustaqimah, amalan-amalan yang benar. Nah, petunjuk mana yang lebih agung dari perkara ini? Petunjuk mana yang lebih agung daripada sifat-sifat yang disebutkan itu tadi? Lima sifat, yaitu yu'minuna bil ghaib, yang pertama, iman pada perkara ghaib, yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan memberi, menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Terus apa? Wa yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, wa min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi. Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada berkeyakinan kepada perkara akhirat. Lima sifat ini mengandung al-aqidah as-sahihah dan al-a'mal al-mustaqimah, aqidah yang benar dan amal yang benar. Wa halil hidayatu fil haqiqati, dan bukankah yang namanya hidayah itu pada hakikatnya, illa hidayatahum wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dalalah, bukankah yang namanya hidayah itu pada hakikatnya ialah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan adapun selain hidayah itu wa ma siwaha, dan bukankah selain hidayah itu mimma khalafa, dari perkara yang menyelisihi hidayah yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu, fahiya dalalah, maka hidayah itu yang menyelisihi hidayah itu adalah dalalah, sesat. Yang menyelisihi lima perkara tersebut adalah sesat. Wa ata bi ala, di dalam ayat ini Allah membawakan kalimat dengan kalimat ala. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ya. Ala fi hadzal mawdhi', di dalam konteks ini, di dalam susunan kalimat yang demikian ini, adalatu 'alal isti'la', menunjukkan makna isti'la, menunjukkan makna di atas. Menunjukkan ketinggian isti'la. Wa fi dhalalati ya'ti fi ya'ti bi fi, adapun dalam perkara dhalalah, kesesatan, Allah memakai kata fi, di. Ya, kalau membicarakan huda, petunjuk, ala, ala hudam mir rabbihim, Kalau menunjukkan dolalah, pakai lafaz fi, kama fi qawlihi, sebagaimana dalam firman Allah, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin. Coba kamu lihat, la ala hudan, kalau hudan pakai ala, kalau dhalal memakai fi, fi dhalalin mubin. Ha, li'anna, kata beliau, karena sahibal huda musta'illun bil huda, orang yang yang diberi petunjuk musta'illun, diangkat, ditinggikan derajatnya, bil huda, murtafi'un bihi, diangkat derajatnya dengan huda itu. Wa sahibud dalali, adapun pelaku perbuatan kesesatan, munghamisun fihi muhtaqirun, munghamisun, tenggelam fihi, di dalam dolal itu, dalam kesesatan itu, muhtaqirun, terhina. Ya, begitu makna yang bisa diambil secara bahasa dengan susunan ala hudan. Ulaika ala hudan min rabbihim. Di sini kita mengambil secara bahasa kalimat hudan dinakirahkan, menunjukkan lit-ta'wim, ya. Kemudian pada susunannya, ketika menyebut hudan, Allah memakai lafaz ala lil-isti'la, untuk menunjukkan ketinggian derajat. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah menyatakan pula sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang yang bertakwa itu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses. Wal falahu, kata beliau, pengertian al falah, kalau pakai tasydid, al falah petani maknanya, kalau tanpa tasydid, al falah huwal fawzu, adalah pengertiannya al fawzu, kesuksesan, bil matlubi, dengan memperoleh al matlub, apa yang diminta. Al-fawzu, kesuksesan, bil matlubi, dengan memperoleh apa yang diminta, al matlub, apa yang diminta. Wan najatu minal marhubi, dan selamat dari al marhub, dari apa yang ditakuti. Itu al-muflihun. Al-falah itu demikian pengertiannya. Al-fawzu bil matlubi wan najatu minal marhubi. Itu al-falah pengertiannya. Kesuksesan, keberhasilan dengan memperoleh al-matlub, dengan memperoleh apa yang diminta, dan keselamatan dari perkara yang ditakuti. yaitu kesuksesan mendapatkan rahmat Allah sehingga dengan rahmat itu masuk surga, dan keselamatan dari almarhub. Apa almarhub di sini? Neraka, api neraka. Apa yang ditakuti? Kalau orang sudah di mahsyar, enggak ada takut kefakiran. Iya. Kalau orang di mahsyar, enggak ada takut diturunkan dari jabatan. Enggak ada takut enggak lulus atau takut dicuri maling atau apa, enggak ada ketakutan. Satu-satunya ketakutan di mahsyar ialah api neraka. Itu satu-satunya ketakutan. Satu-satunya harapan, keinginan al-matlub di mahsyar ialah hanya surga Allah, rahmat Allah, dan dengan rahmat itu mencapai surganya. Hafar al-falaha fihim, Allah membatasi al-falah, keberhasilan itu Allah batasi fihim, pada mereka, pada orang-orang yang bertakwa. Lianna, mengapa? Karena liannahu, karena la sabila ilal falahi, tidak ada jalan untuk mencapai falah, untuk mencapai keberhasilan, illa bisuluki sabilihim, kecuali disuluk dengan menempuh sabilihim, menempuh jalan mereka. Wa ma'ada tilka sabil, dan selain jalan itu, selain jalan orang-orang yang muttaqin, fahiya subulus syaqa'i wal halaki wal khus wal khus wal khisari, maka tidak ada lain, jalan-jalan yang lainnya itu adalah jalan-jalan syaqa, yang celaka, sial, halak, kebinasaan, khisar, dan kerugian serta penyesalan, selain jalan muttaqin. Allati tuhdi bisalikiha ilal halaki, yaitu jalan yang akan tuhdi, mengantarkan atau mendorong bisalikiha terhadap orang yang menempuh jalan itu, ilal halak, kepada kebinasaan. Itu jalan-jalan yang selain jalan muttaqin, selain jalannya orang yang bertakwa. Falihada, oleh karena inilah, lamma dzukira sifatul mu'minina haqqan, ketika disebutkan sifat-sifat orang mukmin dengan sebenar-benarnya, dzukira sifatul kuffaril mudhirina likufrihim, maka disebutkan pula sifat-sifat orang kafir, al-mudhirina likufrihim, yang menampakkan kekafiran mereka, al-mu'anidina lirrusuli, yang menentang rasul itu. Faqala, setelah itu Allah menyebutkan, telah menyebutkan sifat orang muttaqin, Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa Walahum azabun azim. Surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan 7. Kita masuk kepada ayat ke-6 dan ke-7. Kata Syekh, yukbiru ta'ala, Allah yang Maha Tinggi memberitakan, annalladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir itu, siapa orang kafir itu? Siapa alladzina kafaru? Ay ittafaqu bil kufri. Wanfabahu bihi. Ittafaqu bil kufri, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat kekafiran. Ittafaqu bil kufri, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat kekafiran. Wanfabahu bihi, dan sibghahnya, selupannya, warnanya ialah kekafiran itu. Infabahu dari kata sibghah. Sibghah yaitu warna atau celupan. Dan mereka berwarna, berpenampilan dengannya, dengan kekafiran itu. Wa sara wasfan lahum laziman, jadilah kekafiran itu wasfan lahum, sifat bagi mereka, laziman, yang terus menerus. Laziman itu terus menerus, tidak berubah-ubah. La yardi'uhum anhu radir, tidaklah yardi'uhum anhu, tidaklah menyentak mereka itu radir, sentakan. Artinya tidak membuat mereka itu tersadar dari kekafiran itu dengan peringatan yang mengerikan apapun. Wala yanji'u fihim wa'ab, dan tidak menyakitkan menyakitkan mereka tentang kekafiran yang ada pada mereka itu nasihat yang manapun. Tidak menyadari dirinya dalam kekafiran sehingga takut dari kekafiran itu. Tidak pula menjadi tersadar dengan nasihat manapun. Ini keadaan orang kafir yang anib. Anib itu tahu kalau itu kafir, tidak bisa dia tolak. Itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan, kekafiran. Tapi dia tidak mau kembali kepada keimanan, tetap dalam kekafirannya. Sehingga nasihat manapun, peringatan yang manapun, tidak menyadarkan dia. Innahum mustamirruna ala kufrihim, mereka orang-orang kafir itu mustamirruna, terus menerus, ala kufrihim, di atas kekafiran mereka. Fasawa'un alaihim, sehingga sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau memberi peringatan pada mereka atau tidak engkau memberi peringatan pada mereka, tetap saja mereka tidak akan beriman. Begitu. Wa haqiqatul kufri huwal juhudu lima ja'a bihi rasulu au jahada ba'dahu. Ini yang kita baca kemarin, loncatan itu. Nah, dan hakikat kufur itu hakikat kekafiran itu, nah ini hati-hati mengartikan kafir dengan kekafiran itu beda. Di dalam hal ini innalazina di dalam hal ini kufur, kalimat kufur yaitu kekafiran. Tapi kalau kafaru atau kafir pakai apa mad, itu artinya orang kafir. Seperti ayat menyatakan asyidda'u 'ala Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ada mubalik-mubalik itu rupanya enggak mau menyebutkan makna ayat ini asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Maka dia mengartikannya asyidda'u 'alal kuffar yaitu keras terhadap kekafiran. Nah ini bahaya pengertian yang demikian. Kalau kekafiran itu sifat tabiat, ya. Dan kekafiran itu bisa dalam bentuk amal atau perkataan atau keyakinan. Kalau kekafiran itu dalam bentuk keyakinan, otomatis orang yang punya demikian keyakinan kafir itu, keyakinan itu, keyakinan kafir otomatis kafir. Kalau kekafiran itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan, belum tentu kan. Belum tentu orang yang mengeluarkan perkataan dengan perkataan kufur atau orang yang berbuat dengan perbuatan kufur, belum tentu untuk dikafirkan. Ya, istilah para ulama apa yang sudah kita bahas, kufrun duna kufrin. Nah itu bahaya, hati-hati. Tapi kalau kafir pakai mad, artinya orang kafir, ya sudah diponis sebagai orang kafir. Kata Syekh, wa haqiqatul kufri, dan hakikat kekafiran, nah ini kekafiran, huwa adalah al-juhudu, sikap menentang, lima ja'a bihir rasulu, kepada apa yang datang dengannya rasul, yaitu kepada apa yang dibawa oleh rasul. Sikap menentang kepada apa yang dibawa oleh rasul. Au jahada ba'dahu, atau menentang sebagian yang dibawa oleh rasul. Menentang seluruhnya atau menentang sebagian yang dibawa oleh rasul. Itu hakikat kufur. Ya. Kenapa orang-orang itu menjadi kafir? Tidak ada lain karena menentang yang dibawa oleh rasul. Atau menentang sebagiannya. orang-orang Arab Quraisy, mereka sudah kenal dengan keharusan silaturahim. Wah, mereka kenal. Oh iya, kami silaturahim. Keharusan berakhlak yang baik. Oh iya, itu memang kami sanjung. Menolong orang yang lemah. Oh iya, kami punya helful fudul. Sejarah helful fudul. Tapi giliran keharusan mentauhidkan Allah dalam seluruh segala bentuk peribadatan, wah, ini kami keberatan. Begitu mereka. Hampir seluruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menerimanya, kecuali satu, yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah di dalam seluruh peribadatan, dan meninggalkan segala kemusyrikan yang telah diwarisi dari Amr bin Luhai itu. Nah, ini keberatan mereka. Satu, ya, menentang sebagiannya atau menentang seluruh daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Seperti orang Yahudi menentang seluruhnya, seluruh yang dibawa oleh Nabi. Nah, seperti Nasara menentang seluruhnya, Nasara Najran ataupun Yahudi yang ada di Madinah, Bani Qainuqa, Bani apa lagi selain Qainuqa? Bani apa? Quraidah. Naam. Barakallahu fi. Nah, itu total menentang seluruh apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena hasad, kedengkian. Loh kok dari orang Arab nabinya? Kami orang Yahudi biasa nabi-nabi itu turun di kalangan kami, lah kok dari Arab? Akhirnya menentang seluruhnya. Pokoknya mencari alasan untuk menentangnya. Haula'il kuffaru, maka mereka itu yang bersifat dengan sifat kekafiran, yang berwarna dengan warna kekafiran, yang tidak tidak mau menerima atau menentang apa yang dibawa oleh Rasul, atau menentang sebagiannya, itu semuanya kuffar. Haula'il kuffar. Seperti yang sudah dicontohkan kemarin, menentang sebagiannya, sebagian yang dibawa oleh Nabi, seperti yang dilakukan oleh para munafikin zaman ini. Menentang hukum hukum waris, menentang isu gender ini sekarang, menentang ketentuan larangan Nabi untuk wanita menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi pimpinan negara, menentang hukum jilbab. Ini menentang sebagian daripada apa yang dibawa oleh Nabi. Juga sama dengan menentang seluruhnya, yaitu kufar. Mereka yang menentang ini adalah orang-orang kafir. La tufiduhumud da'wah, tidak akan bermanfaat terhadap mereka itu dakwah illa iqamatal hujjah, kecuali dengan menegakkan hujjah. Sesungguhnya iqamatul hujjah itu bagian daripada dakwah. Tetapi di sini Syekh memisahkan antara ad-da'wah dengan iqamatul hujjah. Kalau ad-da'wah nasihat, mengajak orang, menyeru orang untuk meninggalkan kekafiran dan mengajak, menyemangatkan dia kepada keimanan. Tetapi kalau iqamatul hujjah membantah segala syubhat-syubhat, segala kerancuan dan kekaburan yang dibikin oleh orang-orang kafir itu dalam menentang apa yang dibawa oleh Nabi, membantahnya dan membungkam mulutnya untuk jangan lagi mencari-cari alasan membenarkan kekafirannya. Ini iqamatul hujjah, sehingga dia betul-betul tidak lagi mampu untuk berhadapan dengan kebenaran Islam. Bila memang Allah memberi hidayah kepadanya, setelah iqamatul hujjah dia sadar dan taubat dari kekafirannya, masuk Islam kembali. Tetapi bila memang dia orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tambah amblas, hilang dengan kekafirannya, tenggelam dengan kekafirannya. Wa ka'anna fi hadza qat'an litama'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Seolah-olah dalam keterangan ini ada tindakan Allah, yaitu memutus tama'in Nabi, ambisi Nabi, ambisi Rasul fi imanihim, untuk membimbing iman mereka. Beliau sangat berambisi, Nabi Muhammad SAW sangat tamak, sangat berambisi untuk supaya orang-orang yang kafir ini mau beriman. Maka dengan penegasan Allah ini memutus, memotong, qat'an memotong ambisi beliau untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir itu. Wa annaka la ta'sa 'alaihim wa la tadhhabu nafsaka 'alaihim hasaratin. Dan engkau jangan sampai putus asa, la ta'sa, jangan sampai putus asa terhadap mereka, wala tadhhabu nafsaka 'alaihim hasaratin, dan jangan sampai menjadikan dirimu rugi terhadap kekafiran mereka itu. Hasarat, menyesal, menyesal terus, putus asa sampai akhirnya membinasakan diri. Jangan engkau demikian. Cukup dengan engkau berdakwah dan iqamatul hujjah bila orang itu memang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Jangan engkau berputus asa seolah-olah dakwah itu gagal, padahal engkau harus mengalihkan perhatian pada yang lainnya. Kalau orang-orang itu tidak mau atau orang-orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah, jangan engkau membinasakan dirimu, menumpahkan terus perhatian pada mereka sampai rusak dirimu. Jangan demikian. Ya. Ini bimbingan Allah untuk menghadapi kekafiran si kafir. Summa zakaral mawani'al mani'ata lahum minal imani. Kemudian Allah menyebutkan al mawani'al mani'ah lahum. Al mawani', al mawani', halangan-halangan, al mani'ah yang tidak bisa dihadapi. Halangan yang sangat berat itu al-mawani' al-mani'ah, halangan yang apa tidak bisa dilewati begitu. Lahum bagi mereka, halangan yang tidak bisa dilewati oleh mereka untuk beriman. Faqala, yaitu apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pertama, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ay taba'a alaiha, Allah menutup atasnya, bitabi'in, dengan tutupan, la yadkhuluha al-iman, yang tidak bisa masuk pada hati itu al-iman. Itu khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup atasnya dengan satu tutupan yang begitu rapatnya sampai tidak ada peluang sama sekali untuk masuknya iman ke dalam hati. Wala yanfadhu fiha, dan tidak bisa pula untuk meresap masuk ke dalam hati itu. Wala ya'unu ma yanfa'uhum wala yasma'una ma yufiduhum, sehingga mereka sehingga tidak akan bisa ya'un, tidak akan bisa sampai ma yanfa'uhum, perkara yang bermanfaat bagi mereka, tidak bisa memperhatikan ya'un, tidak bisa memperhatikan apa yang bermanfaat bagi mereka. Hatinya tidak bisa memikirkan ya'un, tidak bisa memperhatikan, tidak bisa memikirkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak bisa mendengar apa yang berguna bagi mereka. Kemudian yang kedua, tutupan yang kedua, wa ala absarihim ghisyawah. Allah menutup pula atas absar pandangan mereka ghisyawah, tutupan. Ai ghisya'un, ghisya'un wa ghita'un wa akinnatun. Ghisya' wa ghita' sama maknanya, yaitu penutup. Wa akinnah, akinnah juga sama maknanya penutup. Ghisya' ghita' tahtir, akinnah penutup, tutupan. alat untuk menutup. Tamna'uha anin nabari. Yang dengan tabir itu tamna'uha menghalangi mata, menghalangi abasar untuk melihat. Melihat apa? Melihat alladhi yanfa'uhum, untuk melihat yang bermanfaat bagi mereka. Wahadihi turuqul ilmi wal khairi qad saddat alaihim. Dan padahal sungguhnya turuqul ilmi, jalan-jalan ilmu, wal khairi, dan jalan-jalan kebaikan, qad saddat alaihim, telah tertutup, telah buntu alaihim atas mereka. Fala matma'a fihim, sehingga orang-orang yang sudah ditutup ini, mata dan hatinya dan pendengarannya, la matma'a fihim, tidak ada sama sekali matma', keinginan kepada ilmu dan khairin. Fihim, di kalangan mereka itu sudah tidak ada lagi matma, tidak ada lagi keinginan terhadap jalan ilmu dan jalan kebaikan itu. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari sisi mereka itu. Tidak ada tanda-tanda zahir kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Wa innama man'u dhalika, wa innama, lebih tepat, muni'u zalika, hanyalah mereka itu dicegah dengan cara yang seperti itu, dicegah untuk mendapatkan hidayah dengan cara yang seperti itu. Wasuddat anhum abwabul imani, suddat anhum, ditutup atas mereka abwabul iman, pintu-pintu iman, bisa babi kufrihim, dengan sebab kekafiran mereka, wajuhudihim, dan sebab penentangan, wa muhanadatihim, dan pembangkangan mereka, juhud penentangan, muhanadah, muhanadatihim, pembangkangan mereka, ba'da ma tabayyana lahumul haqqu, setelah terangnya al-haq, kebenaran bagi mereka. Mereka menentang setelah sampainya ilmu kepada mereka, begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini diberitakan oleh Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami balikkan, nuqallibu, kami balikkan, afidatahum, hati nurani mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seolah-olah mereka itu dalam keadaan tidak pernah beriman sama sekali kepadanya. Wahada iqabun ajil, dan ini adalah hukuman yang disegerakan, hukuman di dunia, yaitu hukuman di dunia akibat kekafiran mereka, ditutup sama sekali segala pintu hidayah. Di balik mata mereka, pandangan mereka, akal mereka yang baik, Kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dipandang kejelekan. Perbuatan rendah yang ada pada orang-orang rendah, orang-orang ahli maksiat dipandang sebagai keindahan. Kezaliman dipandang sebagai keadilan. Keadilan dipandang sebagai kezaliman. Hukum waris dipandang sebagai kezaliman. Karena katanya membedakan bagian perempuan dari laki. Padahal ini keadilan. Sebaliknya kezaliman mensejajarkan, menyamakan laki dan perempuan itu zalim. Yang jelas laki sama perempuan itu tidak bisa sejajar. Postur tubuhnya aja tidak sejajar kok. Akalnya tidak sejajar. Rasanya tidak sama. Tapi disamakan. Ini kezaliman. Dipandang keadilan. Hukum-hukum orang-orang kafir, hukum-hukum penjajah yang diwariskan kepada bangsa-bangsa bekas, bangsa-bangsa terjajah seperti KUHP dan sebagainya, ini adalah hukum-hukum warisan Belanda. KUHP yang ada di Indonesia ini tidak ada teks aslinya kecuali bahasa Belanda, sehingga harus merujuk kepada teks asli bahasa Belanda kalau mau mempelajari KUHP itu yang ada ini. Ini dianggap keadilan padahal penuh dengan kezaliman padanya. Hukum syariah dipandang sebagai kezaliman padahal penuh dengan keadilan. Nah, begitu rupa dibikin jungkir balik oleh Allah akalnya, pandangannya, sehingga betul-betul tidak seolah-olah tidak pernah mengenal iman sama sekali. Ini hukuman di dunia. Summa zakar al-iqab al-ajil. Iqab al-ajilah. Kemudian Allah telah menyebutkan iqaban ajil pakai ain. Kalau pakai ain, ajil, yaitu apa yang segera sekarang di dunia. Kalau pakai hamzah, ajil, itu adalah ditunda. Hukuman yang ajil, yang ditunda. Kemudian Allah menyebutkan hukuman-hukuman yang ditunda bagi orang-orang kafir itu. Faqal walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Apa azab yang besar itu? Wahuwa azabun nar. Yaitu azab api neraka. Wa suqtul jabbari al-mustamir daimi. Dan suqtul jabbar, kemarahan al-jabbar, Allah yang maha memaksa. Al-mustamir daimi, yang terus menerus selama-lamanya. Al-mustamir terus menerus, ad-daim selama-lamanya. Summa qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan fi wasfil munafiqin, tentang sifat-sifatnya orang munafik. Alladzina zahiruhumul islam wa batinuhumul kufur. Yang zahirnya ialah Islam tetapi batinuhum al-kufur. Yang batinnya ialah kufur. Ini insyaallah kita baca. Ini hari apa ini? Kamis. Oh, insya Allah hari Sabtu, bismillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.